Hasrat hati hanya sekedar bertanya, mengapa wajahmu selalu berduka sehingga lenyaplah keindahan ku rasa. Aduhai, apakah gerangan sebabnya? Hasrat hati hanya sekedar bertanya, mengapa wajahmu selalu berduka sehingga lenyaplah keindahan ku rasa. Aduhai, apakah gerangan sebabnya? Selalu berduka sehingga